Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Di sini ada yang menanyakan, ada santri yang futur karena nilai ujian yang jelek. Apakah boleh futur hanya karena nilai? Ya, tidak boleh. Tidak boleh futur hanya karena nilai yang jelek. Jika nilainya jelek, harusnya introspeksi diri. Kenapa nilainya jelek? Mungkin ketika Anda ujian kurang persiapan. Naam. Atau boleh jadi selama ini kurang perhatian, kurang murojaah. Kurang dalam mengulangi pelajaran. Sebenarnya jika ilmu itu ya ketika didapatkan difahami dan diikat dengan catatan, tulisan dicatat, ya, kemudian ada waktu untuk murojaah, membaca kembali, mengulang kembali. Nah, karena ilmu itu memang butuh di murojaah, ya. Agar tidak lupa. Nanti jika hendak ujian, sebenarnya tidak butuh terlalu susah payah. Nah, karena sebenarnya ini sudah biasa di murojaah, diulangi. Nah, beda dengan seseorang yang ketika belajar, ya, setelah itu ketika belajar dapat ilmu, setelah itu ya tidak pernah diulangi, tidak pernah dimeroja atau jarang dimeroja. Fa'ala kulli hal, jika terjadi seperti ini jangan menjadi penyebab futur. Nah, itu jika demikian terkena makar setan. Nah, setan memang menginginkan yang seperti itu, membuat seseorang futur, berputus asa, sehingga malas, ya, jenuh dan menjauh dari kebaikan. Ya, harus bangkit. Nah, diintrospeksi dirinya kemudian diperbaiki kembali ke depannya. Nah, karena itu juga bukan tujuan inti, ya, belajar itu kan ibadah, talabul ilmi itu kan ibadah, melaksanakan kewajiban, ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, belajar untuk membekali diri dengan ilmu tafaqquh fiddin agar bisa beriman dan beramal dengan baik dan benar. Ujian itu hanya satu metode untuk memacu, diantaranya memacu talib agar ada kemauan untuk mengulang kembali pelajarannya. Karena jika tidak diuji, khawatirnya ya itu tadi, nah, dilewatkan begitu saja pelajaran itu. Dan juga untuk diantara tujuannya untuk mengetes kemampuan talib untuk melihat, ya, peringkat kecerdasan, daya tangkap, tingkat pemahaman, ya, talabah. begitu ya. Jadi yang futur, bangkit kembali. Nah, ada seorang ayah yang ingin mengirim kepada anaknya yang di pondok sejumlah uang. Si ayah tidak memiliki ATM, begitu pula si anak. Jadi si ayah minta temannya yang punya ATM untuk mengirimkan uang kepada petugas pondok, dan teman ayah minta imbalan atas jasa pengiriman uang tersebut dari ATM-nya. Maka si ayah memberikan sejumlah uang beserta imbalannya. Lalu temannya mengirimkan sejumlah uang dengan minimal yang ingin dikirimkan dari saldonya kepada petugas pondok, dan akad pengiriman tadi selesai di tempat akad. Adapun si petugas pondok biasanya memberikan uang tersebut kepada si anak keesokan harinya atau lusa. Apakah ini terjadi perkara yang dilarang atau terjadi unsur riba? Ada unsur riba yang terjadi dari sisi tidak terjadi taqabud, karena di situ terjadi pertukaran uang. Terjadi pertukaran uang. Uang sang ayah ada di tangannya. Ini yang mau diberikan ke anaknya. Ya, uang milik dia ada di tangannya dan itu yang hendak dikirim ke anaknya. Di kartu ATM ada uang pemilik ATM, uangnya dia. Ya, uangnya dia. Nah, harusnya ya uang ini yang dikirim ke sana. Harusnya uang ini, uang sang ayah ini yang dikirim ke anaknya untuk diberikan. Tetapi ini kan ditukar. Ditukar. Jadi uang pemilik ATM itu yang dikirim. Saldonya. Itu yang dia kirim. Kemudian diganti dengan uang ini yang diambil. Berarti kan terjadi pertukaran. Nah, terjadi pertukaran. Sementara uang ini, uang sang ayah ini digenggam oleh pemilik ATM, tetapi uang yang ada dalam ATM itu tidak sempat digenggam oleh ya sang ayah ini tadi yang mengirim uang ke anaknya. Sementara jika terjadi pertukaran uang, transaksi pertukaran uang, kedua pihak yang bertransaksi tukar menukar itu harus sama-sama memegang, menggenggam uang itu sebelum berpisah. Jika tidak, maka terjadi riba nasiah. Jadi riba nasiah. Nah, mungkin solusinya, ya, mungkin solusinya adalah dia minta tolong dan berutang. Namun jika dia berutang, ya sifatnya berutang bukan tukar menukar ya. Nah, sifatnya berutang. Nah, ini minta tolong kirimkan dulu, ya. Nanti saya ganti, saya bayar, saya berutang gitu. Nah, mungkin bisa jadi solusi. Kopi luwak, white kopi, ya, melalui proses yang diambil dari kotoran luwak. Bagaimana hukumnya? Luwak itu sejenis musang. Luwak sejenis musang itu termasuk predator, termasuk predator, hewan buas pemangsa hewan lain. Hewan predator dagingnya haram dimakan. Maka kotorannya, ya, air kencingnya, kotorannya najis, ya, menurut pendapat yang terkuat. Tayyib. Dan ada hadis yang menunjukkan makna tersebut. Tayyib. Kopi, biji kopi, kopi ini dimakan oleh luwak. Tapi bijinya utuh kan? Keluar bersama kotorannya. Keluar bersama kotorannya. Nah, berarti kan berlepotan kotoran luwak yang najis. Adapun bagi mereka yang berpendapat tidak najis, ya sudah, tidak ada pembahasan. Nah, bagi pendapat itu lemah. Nah, yang kuat itu najis. Jadi pembahasannya sekarang kopi luwak yang berlepotan dengan najis ini, apakah ya bisa dibersihkan kembali dari kotoran luwak tersebut sehingga ketika dicuci ya kopi ini kembali menjadi steril dari najis, bersih dari najis. Itu pertanyaannya. Nah, jika kopi luwak ini tidak berpori-pori ya, yang tidak ada lubang-lubang kecil atau pori-pori yang dengan itu kotoran bisa terserap masuk ya, bisa merembes masuk ke dalam biji kopi itu ya, berarti enggak masalah. Nah, ketika permukaannya saja di situ berlepotan kotoran kemudian dicuci bersih hilang ya, hilang najisnya, suci kembali. Adapun jika ada pori-pori yang dengan itu bisa masuk, kan sulit dibersihkan, sudah hanya berbaur. Begitu. Nah, ini hakikat ini yang Anda tidak paham. Nah, itu dibahas, diteliti secara ilmiah bagaimana hakikatnya. Jadi jelas kalau hanya di permukaannya saja dan tidak meresap masuk, ya berarti cukup dibersihkan permukaan ya, lingkaran biji kopi itu, bersihkan, hilang najisnya, steril kembali dari najis, selesai, suci lagi, jadi nggak masalah. Nah, bagaimana cara mandi janabah dan mandi Jumat? Ya, dan untuk anak-anak perlu diajari enggak? Diajari mandi Jumat. Anak diajari mandi Jumat. Nah, mandi Jumat ya, caranya terlepas wajib atau mustahab. Nah, anak-anak yang akan menghadiri sudah dilatih sholat, berarti dilatih sholat Jumat, ya sudah dilatih juga mandi Jumat. Nah, yang disyariatkan untuk menghadiri sholat Jumat disyariatkan mandi Jumat dan tujuan agar bersih ya dalam menghadiri sholat Jumat. Nah, dan yang lainnya pelengkapnya, nah pelengkapnya yaitu memakai meminyaki rambut, memakai minyak wangi ya, diajari semua yang terkait dengan sunnah-sunnah Jumat. Diajarkan mandi Jumat itu diawali dengan berwudu terlebih dahulu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, berwudu terlebih dahulu untuk mengangkat hadas kecil, wudu sempurna dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu ya, mulailah mandi. Nah, bisa langsung mengguyur sekujur tubuh dari kepala ke bawah semua ya, sekujur tubuh semuanya ya dibasuh dengan air. Nah, dimandikan termasuk bagian-bagian, lekukan semuanya. Nah, baik. Atau ingin lebih sempurna, diajarkan tata cara yang sempurna. Tata cara yang sempurna sama dengan tata cara mandi janabah, yaitu mulai dari kepala ya, di pertama di bagian belahan kanan kepala, ya, disiram dan digosok ya, supaya betul-betul kulit kepala itu benar-benar terbasuh. Kemudian belahan kiri yang digosok sehingga benar-benar dipastikan terbasuh kulit kepalanya. Kemudian siraman yang ketiga, guyuran yang ketiga di tengah kepala seluruhnya digosok untuk memastikan. Baik. Setelah itu dan ini ketika menyiram kepala ini wajah semua termasuk di sudah dibasuh. Jadi untuk bagian kepala, wajah semua sudah selesai. Setelah itu turun ke bawah ke leher, tubuh dibelah dua. Nah, maksudnya dibelah dua dalam pelaksanaan mandinya ya. Nah, belahan kanan, belahan kiri. Jadi mulai dari leher, belahan kanan, depan, tubuh belahan kanan depan, semuanya, ya, semuanya dari atas ke bawah, semuanya. Tangan sampai ujung jari, kaki sampai ujung jari jemari, telapak kaki, semuanya. Depan belakang. Sudah depan belakang kanan, beralih ke belahan kiri depan belakang. Dari leher ke bawah, depan belakang, belahan depan belakang. Nah, sudah selesai seperti itu. Nah, kemudian jika kita mengucapkan salam kepada ibu atau bibi, apakah dhamir kum diganti dengan dhamir kunna atau tidak? Nah, jika dia satu orang, ya, ibunya atau bibinya, ya, perempuan, katakan saja salamu alaiki, pakai dhamir mukhatabah, ya, mufradah, assalamu alaiki. Kalau di wakaf ya aman, assalamu alaik. Jangan diteruskan assalamu alaika itu laki-laki. Kalau laki-laki mukhatabnya perempuan, assalamu alaiki. Jika dua orang ya bisa assalamu alaikum atau assalamu alaikunna dibuat jamak. Jika kumpulan di situ juga ada laki-lakinya ya bisa mewakili assalamualaikum, meliputi mereka semua. Tayyib. Seorang anak ditinggal mati bapaknya sebelum baligh. Setelah selesai iddah, sang ibu menikah lagi. Nah, berarti statusnya anak ini yatim karena ditinggal mati bapaknya dalam keadaan belum baligh. Apakah anak itu masih dianggap anak yatim dan masih mendapatkan hak-hak sebagai anak yatim, yakni setelah ibunya menikah lagi? Nah, pikirnya kalau dapat bapak lagi berarti sudah enggak yatim. Nah, itu bukan bapaknya. Itu suami ibunya. Itu suami ibunya. Nah. Jadi itu tidak menghapus statusnya sebagai ya yatim, meskipun orang Indonesia mengatakan bapak tiri. Nah. Jadi dia tetap yatim sampai dia balik. Jika dia sudah balik, bukan lagi anak yatim. Ketika kita menyampaikan suatu kebenaran atau kebaikan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam tausiah atau majelis ilmu, tapi ada yang berkata apa yang disampaikan Ustadz itu memang benar, tapi apa yang disampaikan Ustadz belum tentu bisa diterapkan atau penerapannya tidak seperti itu. Ustadz menyampaikan tausiah itu mungkin ada beberapa pertimbangan yang kamu tidak mengetahuinya, coba kamu tanyakan ke Ustadz yang lain. Maksudnya kenapa banyak sekali kok begitu banyak banyak taklikotnya gitu loh. Kok banyak sekali catatan kakinya? Apa yang disampaikan memang benar, tapi disampaikan maksudnya belum tentu bisa diterapkan dan seterusnya. Kok banyak sekali catatannya seperti itu. Nah, apa yang disampaikan itu jika itu memang adalah sesuatu yang benar, ya kan benar. Jika benar, kok tidak bisa diterapkan? Nah, atau mungkin maksud orang yang mengatakan ini melihat orang yang bertanya itu salah penerapan, sehingga ingin menasihati dia, coba tanya ke ustaz lain, maksudnya barangkali salah menerapkan. Nah, mungkin jangan jauh-jauh dulu ke ustaz yang lain, suruh aja dia tabayyun langsung ke ustaz yang memberi nasihat itu, apakah salah dia menerapkannya. Nah, ya, karena jika dia ke ustaz yang lain, ustaz bukan ustaz itu yang memberi nasihat, ya, khawatir kurang pas. Nah, jika dia langsung ke ustaz yang memberi tausiah, ditanyakan apa benar penerapannya begini ustaz, apa yang ini bisa diterapkan disampaikan, nanti kan dia bisa memperjelas. Nah, baik. Bagaimana hukum arisan tanpa diundi, tapi dikeluarkan sesuai siapa yang butuh? Arisan itu hakikatnya adalah utang piutang. Arisan itu hakikatnya adalah utang piutang. Jadi orang yang bergabung dalam satu grup arisan itu sifatnya ta'awun, ya, mengutangi. Ada yang diutangi dan ada yang mengutangi. Nah, yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir itu dia tidak diutangi, dia hanya mengutangi. Yang paling terakhir dia tidak diutangi, dia hanya mengutangi. Nah, jika misalkan 5 orang yang pertama kali mengambil arisan itu, berarti tidak diutangi berapa orang? 4 orang. Berarti dia akan membayar ke 4 orang. Nah, begitu. Yang orang yang kedua, ya, yang mengambil, dia diutangi berapa orang? 4 orang apa 3 orang? Dia mengembalikan uang yang pertama ini. Tinggal 3 yang utangnya. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir, ya sudah enggak ada yang mengutangi. Dia yang mengutangi semua yang di atas. Nah, adapun undian itu untuk penentuan, karena sama-sama berhak kan? Sama-sama berhak siapa yang duluan diutangi ini. Nah, jadi diundi supaya jadi solusi, supaya tidak berselisih. Nah, jika sepakat tidak perlu diundi, ya, dikeluarkan sesuai siapa yang butuh, ya terserah. Nah, terserah. Yang penting nanti jangan ribut. Saya butuh, kenapa itu yang dikasih? Saya lebih butuh daripada dia, kenapa dia yang dikasih? Nanti ribut khawatirnya. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya undian itu tujuannya itu supaya, nah, nanti sama-sama butuh. Baik. Bagaimana sikap yang benar jika kita berkunjung ke saudara yang masih awam atau sebagiannya masih kafir, kemudian diajak selfie-selfie, dan apakah mendakwai seorang itu harus dari tauhid dulu? Selfie-selfie kan kemungkaran. Nah, orang kafir ini punya kemungkaran banyak, ya. Kemungkaran terbesar adalah kekufurannya, kan begitu, kekufurannya. Kemungkaran yang lain ini dan itu, diantaranya lagi selfie-selfie itu kemungkaran. Nah, di sini maksudnya apakah berarti ikut saja selfie-selfie, jangan diingkari karena belum diingkari kekafirannya, begitu? Ya keliru. Nah, ya, jika tidak mampu mengingkari selfie-selfienya dia dan kekufurannya dia, ya, jangan ikut selfie-selfie. Nah, jadi jangan ikut, karena jika ikut selfie-selfie berarti ikut terlibat dalam kemungkaran itu. Atau maksudnya di sini apakah saya ingkari selfie-selfienya, begitu mungkin maksudnya. Nah, ya memang sulit jika mau mengingkari selfie-selfienya dia, ya kekufuran saja dia, yang besar begitu ada pada dia. Kemungkaran-kemungkarannya lebih besar daripada selisih yang dilakukan oleh dia. Nah, tentunya upaya pertama ya mengajak dia masuk Islam. Nah, upaya pertama adalah mengajak dia masuk Islam. Nah, baik. Apakah sampai doa seseorang kepada orang yang telah wafat walaupun dia bukan orang tuanya? Sampailah. Nah, doa ya sampai kepada orang yang telah wafat. Nah, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nah, salah satu dalilnya, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yang telah mati. Nah, sampai. Bagaimana tata cara wudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Dan kapan kita membaca basmalah di dalam atau di luar? Membaca basmalah di dalam tidak memungkinkan karena itu WC. Wa may yu'azzim hurumatillah fadhalika khairul lahu inda rabbih. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi termasuk ta'zim terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT, syariatnya yakni. Ya. Dan ta'zim pengagungan terhadap syiar-syiar Allah SWT. Basmalah ya zikir. Baik. Termasuk dari syariat Allah SWT. Naam. Itu WC tempat bercokolnya setan, tempat najis, sangat bertentangan dengan ya zikir di situ. Oleh karena itu dilarang. Nah, kan itu tempat najis, tempat setan, bukan tempat berzikir. Jadi tidak bisa baca basmalah di dalam. Nah, jadi langsung saja berwudu dan tidak dilarang berwudu dalam WC. Yang penting jangan berzikir di situ, jangan baca basmalah. Baca basmalah sebelum wudu hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab, bukan wajib, bukan syarat. Baik, oleh karena itu ulama mengatakan afdol berwudu di luar WC karena bisa baca basmalah. Sebelum berwudu bisa baca bismillah. Nah. Iya, bisa saja sih. Jadi misalkan baca bismillah dengan niat baca bismillah untuk berwudu. Nah, sebelum masuk bismillah terus melangkah masuk untuk wudu. Bismillah ini tadi diniatkan sebagai pembuka wudunya. Nah. Ya, bukan bismillah untuk masuk WC gitu loh. Tapi bismillah untuk berwudu. Setelah itu dia masuk. Bismillah kemudian masuk. Jika dekat gitu, ya. Artinya dia hanya berjalan selangkah dua langkah dan tidak terpisah jauh antara bismillahnya dengan wudunya. Enggak masalah, itu juga bisa. Nah. Bagaimana jika kita akad dengan para tukang bangunan dengan akad borongan, maka pekerjaannya itu cepat sekali, tukangnya pada rajin dan semangat, istirahatnya sedikit, datangnya tepat waktu, masyaallah. Tetapi ketika akadnya harian, ada sebagian tukang yang kerjanya nyantai, waktunya diirit-irit, kerjanya agak lama, waktu istirahatnya agak lama, datangnya agak telat. Itu jika maksudnya korupsi, yang enggak boleh. Nah, korupsi waktu, korupsi. Nah, ya, kan ditanyakan di sini apakah ini amanah? Ya, bisa jadi memang tidak amanah jika memang, ya, artinya seharusnya yang amanah itu ya, kan digaji, ya, dan gajinya sudah gaji yang pantas, gitu loh, gaji yang sewajarnya dengan akad tentunya, ya, yang difahami secara adat, urf, dengan gaji seperti itu kerjanya harusnya serius, ya. Waktunya dimaksimalkan, diefisienkan. Nah, ya, cekatan gitu, bukan diperlambat-lambat. Nah, misalkan ini istirahatnya agak lama, harusnya ya kerja tapi malah istirahat. Sebenarnya istirahatnya cukup, tapi memang dibuat santai. Nah, dikatakan datang agak telat, pulangnya tepat waktu. Tanpa ada tidak amanahnya kalau begini. Harus diperbaiki. Harus diperbaiki karena dibayar masalahnya. Yakni jangan mengkhianati akad. Jangan mengkhianati akad yang ada. Nah, kalau dikatakan tidak amanah itu mengkhianat ya. Mengkhianati akad. Jika amanah berarti tidak mengkhianati. Jika tidak amanah berarti mengkhianati akad yang ada. Nah, tidak boleh. Baik. Mana yang benar? Berzikir setelah sholat dengan mengucapkan 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Naam, zikir setelah sholat fardu ya. Zikir setelah sholat fardu. Naam, ini penerapannya di sholat fardu, sholat sunnah enggak? Tayyib. Zikir jenis ini di sholat fardu itu ya, ada beberapa macam. Yang pertama, yang tasbihnya, tahmidnya, takbirnya 33 kali kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu ada dua kaifiyah, ini yang ditanyakan. Bisa di dua hadisnya, riwayat yang datang dari hadis ini ada dua. Dua-duanya warid. Yang pertama digabung. Ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, pakai huruf al-waw diatofkan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Terus sampai 33 kali. Ya otomatis selesai semua kan karena digabung langsung. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bisa cara yang kedua dipisah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, dan seterusnya. Jelas. Yang kedua ini harus dipisah kalau ini. Yaitu subhanallah 33 kali tersendiri, alhamdulillah 33 kali tersendiri, kemudian Allahu akbar 34 kali. Karena takbirnya 34 beda dengan sebelumnya, jadi ini dipisah sendiri-sendiri takbirnya nanti 34 kali. Nah, menggenap jadi 100. Kemudian yang ketiga ya, subhanallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu Akbar 10 kali. Kemudian yang keempat digabung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 25 kali. Totalnya berapa? 25 kali. Totalnya berapa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada berapa? 4 kan? Semuanya berapa kali dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 25 kali. Jadi totalnya berapa? 100. Itu pilihan-pilihannya. Terkadang yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga, terkadang yang keempat. Apakah boleh berzikir dibantu dengan tangan kiri? Karena ada zikir yang jumlahnya mencapai 100 kali. Nah, berzikir dengan tangan kanan afdol. Ya. Berzikir dengan tangan kiri bersama tangan kanan, kan itu yang ditanyakan. Dibantu dengan tangan kiri, berarti berzikir dengan tangan kanan dibantu tangan kiri, artinya berzikir dengan kedua tangan diperselisihkan. Nah, Al-Albani menganggap yang merupakan sunnah adalah tangan kanan dan mengingkari penggunaan tangan kiri berdasarkan riwayat yang datang bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yusabbihu biyaminih, bertasbih dengan tangan kanannya. Tetapi ada riwayat lain yang mutlak. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam amara an-nisa ay yusabbihna bil anamil. Nabi memerintahkan alaihi salatu wassalam kepada kaum wanita untuk bertasbih dengan al-anamil, yakni ujung jari. Al-anamil adalah ujung jari. Dan Nabi mengatakan fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Karena ya, jari jemari itu nanti akan berbicara jadi saksi di hari kiamat. Mutlak perintahnya dengan berzikir dengan anamil tanpa membatasi dengan yang kanan. Oleh karena itu muncul pendapat dari Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, ya, berfatwa boleh dua-duanya, meskipun yang afdol yang kanan saja. Jadi jika misalkan yang bersangkutan merasa ya kesulitan karena 100, khawatir lupa hitungannya, mau dibantu dengan tangan kiri, ya boleh. Atau yang tadi, yang zikir yang tadi, yang 33 kali, ya, barangkali ingin dibantu setiap 10 kali diikat pakai jari kiri misalkan, supaya tidak bingung nanti sudah 30 atau berapa kali ini, masih 20 atau sudah 30. Misalkan terkadang begitu, ya bisa dibantu nanti, ataupun dua-duanya enggak masalah. Nah, meskipun afdolnya dengan tangan kanan. Kemudian di sini tanyakan bibit parfum 8 mili dicampur dengan alkohol 4 mili. Campurannya besar ya? Yang ngerti ini, campurannya besar kayak begini. Bibitnya 8 mili, campuran alkoholnya 4 mili, besar enggak ini? Hah? Besar ya? Baik. Yang mengerti laboratorium. Alkohol ini kadarnya 96% untuk pelarut di laboratorium, bukan untuk diminum atau dikonsumsi. Kadarnya 96%. Besar sekali. Hah? Nah. Baik. Fungsi alkohol sebagai pengencer pada botol spray dan membantu penyebaran wangi parfum. Ala kulli hal, sekian persen tidak boleh menggunakan alkohol untuk pembuatan parfum dan yang semisalnya. Tidak boleh. Haram. Alkohol itu inti dari khamr. Tidak boleh menyimpan khamr. Dilaknat orang yang memproduksi khamr, menyimpan khamr, membawa khamr, menjualnya dan seterusnya. Yang terlibat di situ. Ya, alkohol adalah inti dari khamr. Nah, satu-satunya yang diperdebatkan oleh ulama adalah penggunaan alkohol, ini khamr, ini alkohol, untuk kondisi darurat pada pengobatan, operasi dan semisalnya, pembersihan luka. Nah, itu yang diperdebatkan. Karena ada fatwa dari Ibnu Utsaimin yang membolehkan pada kondisi darurat. Ya, sementara yang anda dapati dari Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibnu Baz tetap tidak membolehkan. Nah, dan cari solusi lain untuk sterilisasi. Itu kan tujuannya untuk sterilisasi saja, sterilisasi dari kuman. Nah, Baik. Adapun parfum dan yang lainnya jelas Ibnu Utsaimin tidak membolehkan. Hanya masalah kondisi darurat dalam operasi dan semisalnya, itu yang luka, sensasi luka itu yang dibolehkan oleh Ibnu Utsaimin. Nah. Itu yang menggunakannya. Yakni yang produsen yang memproduksi minyak wangi dan semisalnya tidak boleh memanfaatkan itu untuk. Nah, pembahasannya lain lagi jika kita sebagai pengguna. Kita membeli parfum gitu. Atau sampo dan semisalnya, oh ada kandungan alkoholnya. Nah, ini sudah sering disampaikan. Jika kandungan alkoholnya persentasenya tinggi sehingga alkohol itu masih ada, efeknya dingin alkohol, bau alkohol, berarti haram kita beli dan kita pakai. Jika persentasenya kecil, ya minim sekali, dan bercampur sehingga sudah terjadi transformasi istilahnya, istihalah, ya, istihalah itu transformasi, jadi sudah menghilang dia, berubah unsur, sudah transformasi, karena memang sedikit sekali, jadi efeknya tidak ada, dingin alkohol tidak ada, bau alkohol tidak ada, jadi nggak masalah, nah sudah tidak ada alkoholnya, sudah hilang, boleh kita beli dan kita konsumsi. Begitu. Adapun masalah najis tidaknya alkohol diperselisihkan, yang roji tidak najis. Yang roji tidak najis. Nah. Bolehkah seorang wanita minta bercerai kepada suaminya dengan alasan dia tidak bisa mencintainya dan ingin menikah dengan laki-laki lain? Dan apakah laki-laki tersebut berdosa karena dianggap menyebabkan perceraian antara keduanya jika ia mau menikah wanita tersebut? Masalah tidak bisa mencintai itu kan masalah hati, tidak bisa dipaksakan, ya. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi alaihi wasallam. Ya, ada wanita yang tidak bisa mencintai suaminya. Ya. Oh iya, dan dia tersiksa sehingga minta khulu dan dibolehkan, diizinkan oleh Nabi SAW dengan mengembalikan mahar. Nah, ya, maharnya yang dihadits itu kebun, sudah kembalikan. Baik, jadi ya, memang hidupnya tersiksa jika demikian. Nah, tetapi yang jadi masalah di sini pada kelanjutan pertanyaan, ingin menikah dengan laki-laki lain, kemudian lanjutan keterangan mengatakan laki-laki itu mau menikahi wanita tersebut. Artinya apa ini? Kok seperti terjadi koordinasi? Wah, ini lain. Kalau murni wanita itu memang hidup bersama suaminya, tidak ada yang mengganggu, ya, tapi memang dia tidak bisa mencintainya, tidak bisa dipaksa, ya. Apa boleh buat? Tapi jika ada yang mengganggu dari luar, wah, haram. Nah, ya, jika demikian ini bahaya, ya, ini fitnah. Nah, apa istilahnya orang-orang umum apa? Selingkuh, ya. Nah, waduh, jelek sekali kedengaran itu. Nah, ini tidak boleh jika demikian. Ya, dia harus memperbaiki, ya, dia harus memutus hubungan dengan laki-laki itu, ya, kemudian memperbaiki hubungannya kembali dengan suaminya. Jika pada asalnya sebenarnya dia cinta, hanya ada yang mengganggu, ini. Baik, berhenti, perbaiki kembali, ya, pupuk kembali hubungan. Adapun jika dari awal pernikahan dan dia tidak ada hubungan dengan laki-laki lain, tidak ada istilah selingkuh-selingkuh apa itu, nah, memang tidak bisa mencintai, murni memang karena itu dia mau minta khulu, enggak masalah. Nah, adapun setelah itu mau nikah dengan siapa, ya, ya, setelah masa iddahnya berakhir, enggak masalah. Bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan seorang yang memegang pendapat Syekh Al-Albani bahwa cadar itu tidak wajib? Dan bagaimana jawaban kita ketika ditanya apakah yang tidak bercadar mereka itu berdosa semuanya? jika wanita itu tidak bercadar, ya, karena dia setelah dia tahu ilmunya bahwa itu wajib, ya, dia pakai, ya, untuk menutup wajahnya, karena wajah itu aurat dan itu fitnah, tidak boleh dilihat oleh laki-laki non mahram. Kemudian dia melanggar, dia bermaksiat. Dia bermaksiat di atas ilm. Nah, karena keimanannya yang lemah, dia berdosa jelas. Jika dia melakukan itu di atas keyakinan, di atas ilmu yang diyakini bahwa itu boleh, karena ada pendapat yang mengatakan demikian, berarti bukan sengaja melanggar syariat, bukan sengaja bermaksiat, tapi dia di atas syubhat. Kita yang berpendapat wajib cadar menutup wajah, ya, pendapat Al-Albani itu keliru. Kita mengatakan bahwa yang semisal ini dikatakan oleh ulama bahwa pelakunya jahilah, di atas kejahilan dalam masalah ini, yakni ada syubhat. Nah, ada syubhat, bukan murni hawa nafsu, tapi dia menyangka memang boleh. Nah, yang seperti itu berat. Nah, itu kita mengatakan sulit, kita mengatakan berdosa. Nah, sulit kita mengatakan berdosa. Baik. Tetapi sekarang yang jadi masalah, jika ada yang berpendapat seperti ini, ya, kemudian dia istilahnya berada di sekitar kita, ya, di lingkungan Salafiyun yang benar-benar menjaga masalah ini, kan ini fitnah, ini masalahnya, ini fitnah. Nah, Anda tidak bisa membayangkan kalau kita misalnya di suatu komunitas Salafiyun seperti ini, ada salah satu ummahat yang tidak bercadar, ya, mondar mandir di depan rumah di ini tiap hari gitu. Kira-kira gimana? Sanggup antum? Hah? Fitnah luar biasa. Nah, masalahnya di situ. Jadi demi untuk menjaga fitnah, ya, kita minta saja, meskipun Anda berkeyakinan begitu, kita menjaga. Tolong dijaga ini komunitas. Nanti ada yang terkena fitnah, bagaimana? Nah, repot juga dia kalau ada yang kena fitnah. Suaminya juga repot nanti. Iya kan? Jadi ya, tutup aja bercadar. Nah, untuk menjaga ini maslahat mujtama, komunitas yang ada. Ketika seseorang duduk tahiyat, jari telunjuknya lurus ke depan atau ke tempat sujudnya ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Nah, bukan ke tempat sujud. Kenapa ke tempat sujud? Nah, matanya ke tempat sujud, jari telunjuknya ke tempat sujud, begitu. Nah, ke arah kiblat. Nah, sholat itu, ya, formasi tubuh semuanya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Wajah juga menghadap ke kiblat, ke depan. Nah, baik. Ketika duduk juga begitu, menghadap ke kiblat. Adapun masalah pandangan mata kemana? Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Ketika sedang berdiri, ya, pandangan mata kemana? Ada khilaf. Intinya ada yang mengatakan ke tempat sujud, pandangan mata, ya, bukan wajah ke tempat sujud, tapi pandangan mata ke tempat sujud. Ada yang mengatakan tetap ke depan. Kesimpulannya kembali kepada apa yang membuat dia lebih khusyuk. Nah, oleh karena itu, jika terbawa dengan pendapat menghadap ke tempat sujud, pandangan ke arah tempat sujud, ada sebagian yang akhirnya merunduk dia kalau sholat. Begitu pula ketika ruku, karena ingin mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, akhirnya mendongak kepalanya. Padahal Nabi SAW rukuknya itu, ya, sejajar punggungnya dengan kepalanya. Kepalanya tidak diangkat, tidak juga ditundukkan, tapi rata dengan punggung. Pandangan mata, ya, sesuai saja dengan posisi saat itu. Menghadap, melihat ke bawah tanpa harus susah payah mengarahkan ke tempat sujud. Nah, itu hanya terkait dengan masalah khusyuk. Jadi malah jika berupaya untuk mengarahkan ke tempat sujud saat ruku, akhirnya mendongak tadi, malah menyalahi sunnah. Begitu pula ketika duduk, ya, begitu ketika duduk tasyahud tetap menghadap ke arah kiblat, wajahnya, pandangannya kemana ketika tasyahud? Ada hadis, pandangannya dilemparkan, diarahkan ke jari telunjuk yang sedang diangkat. Nah, jari telunjuknya menghadap kemana? Hadis yang datang dari Nabi SAW, ya, jelas-jelas mengatakan asyarah ilal kiblah. Asyarah bisababatihi ilal kiblah. Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke arah kiblat. Nah. Adapun hadis yang datang bahwa dilengkungkan sedikit itu dhaif. Nah. Bolehkah kita menggabung dua niat salat tahiyatul masjid dan salat duha? Boleh. Nah, karena tahiyatul masjid laisat maqsudan lidzatiha. Salat tahiyatul masjid itu bukan salat yang dituntut secara tersendiri. Ya, tetapi tujuannya adalah idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain hatta yusalli rak'atain yusalli rak'atain. Jika seorang dari kalian masuk ke masjid, jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ya, jika seseorang masuk ke masjid langsung salat rawatib misalkan, ya, itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Yang penting dia tidak langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jika digabung niatnya rawatibnya sampai tahiyatul masjid, boleh. Masuk ke masjid ingin sholat duha 2 rakaat, digabung dengan tahiyatul masjid, boleh. Nah, atau duha saja, dia sudah tidak dituntut tahiyatul masjid. Karena dia sudah menerapkan hadis bahwa dia tidak duduk langsung duduk sebelum 2 rakaat. Dia kerjakan meskipun 2 rakaatnya adalah duha misalkan, atau rawat dan yang lainnya. Jika mau digabung niatnya, boleh. Nah, karena tahiyatul masjid sudah dijelaskan tadi bukan ibadah yang dituntut tersendiri harus dikerjakan, tapi bisa terwakili. Karena tujuannya yang penting ada 2 rakaat sebelum duduk, begitu. Bagaimana hukum memakai celana jeans tetapi dia tidak ketat? Kan masalah jeans itu kan hanya jenis kain. Itu hanya jenis kain apapun boleh, asalkan bukan kain sutra untuk laki-laki. Jeans yang lainnya yang malah kuat itu, dibuat sirwal kuat itu. Dibuat sirwal kuat. Nah, baik. Ketika i'tidal, seseorang bersedekap atau membiarkan tangannya menjulur ke bawah. Nah, masalah khilafiyah. Baik. Masalah khilafiyah. Meskipun dari segi dalil, ya, dari segi dalil yang tampak bagi kami bahwa pendapat Al-Albani, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah lebih kuat. Ya, dan itu pendapat jumhur ulama atau hampir seluruh ulama. Nah, jumhur atau hampir seluruh ulama. Nah, yaitu menjulurkan tangan ke bawah. Nah, wa hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Wa'il bin Hujr pada riwayatnya itu perhatiannya dalam mengamati sholat Nabi SAW dan menyifatkan sholat Nabi SAW yang dilihatnya fokus ke gerakan-gerakan tangan. Fokusnya ke gerakan-gerakan tangan. Nabi mengangkat kedua telapak tangannya setinggi sampai setinggi dengan ujung atas, ya, daun telinganya. Kemudian ya bertakbir, ya, ini ketika bertakbir takbir ihram, Nabi mengangkat kedua telapak tangannya sampai setinggi ujung atas telinganya. Kemudian Nabi bersedekap, ya, kata Ibn Hujr. Nabi bersedekap, menggenggam, ya, menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya, telapak yang digenggam, ya, bukan lengan. Tayyib, dirincikan begitu loh. Kemudian Nabi, ya, dan ini ada di balik pakaiannya, ya, yang menutupinya, sepertinya dingin ketika itu. Kemudian Nabi membaca. Setelah itu Nabi mengeluarkan tangannya dari balik pakaiannya, kemudian bertakbir untuk ruku, mengangkat lagi kedua telapak tangannya setinggi sejajar ujung atas telinga. Dan Nabi ruku. Kemudian Nabi bangkit i'tidal, mengangkat lagi kedua telapak tangannya setinggi ujung atas telinganya. Terus diam begitu, maksudnya tidak menjelaskan kemana tangannya. Kemudian Nabi sujud. Jadi kemana kira-kira tangannya? Andaikan tangannya Nabi kembali bersedekap, Wa'il bin Hujr kira-kira menyampaikan apa tidak? Sebagaimana Wa'il bin Hujr dari awal menyampaikan ketika takbiratul ihram, Nabi mengangkat, ya, sampai sejajar dengan. Kemudian Nabi bersedekap, menggenggam, dirincikan, menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Ini di sunan tapi, ya, penjelasannya di sunan. Nah, ya, haditsnya ada di Sahih Muslim dan di Sunan. Ada punya ini ada di Sunan. Nah, misalnya Nabi Daud, ya, yang merincikan menggenggam. Apa di Sahih Muslim juga mengatakan, ya, bersedekap. Nah, tapi ketika Wa'il bin Hujr menyifatkan i'tidal, begitu, i'tidal, Wa'il bin Hujr tidak mengatakan, Wa'il bin Hujr mengatakan bangkit dari ruku', kemudian mengangkat, ya, kedua telapak tangannya sejajar dengan ujung atas telinganya dan telinganya, sampai di situ saja, dan tidak mengatakan kembali bersedekap, tidak. Itu tidak dibahas. Kenapa? Karena kembali ke posisi normal, yaitu menjulur. Seandainya bersedekap, kan tentunya diriwayatkan oleh dia. Sebagaimana dia meriwayatkan di awal bahwa Nabi bersedekap. Ketika tidak menyebutkan bersedekap, berarti tidak. Ini dalilnya yang dipegang oleh ulama jumhur, ya. Jadi dari segi dalil yang kami lihat memang lebih kuat pendapat ini. Nah, ya, sementara dalil yang dipakai yang mengatakan bersedekap, memahami sebagian hadis, ya, yang mengatakan itu kembali ke posisi semula, padahal yang dimaksud bukan bersedekap. Karena di hadis al-musi fi salati, hadis yang meriwayatkan tentang sahabat pria yang tidak tahu sholat itu, ya, baik riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih maupun riwayat Rifa'ah bin Rafi' di luar Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengajari dia, ya, mengerjakan sholat yang benar, dan di situ tidak diajari bersedekap, tidak ada, karena bersedekap hanya mustahab. Ya, disinggung di dua riwayat itu, baik riwayat Abu Hurairah maupun riwayat Rifa' bin Rafi', tidak menyinggung bersedekah. Sementara di riwayat itu ada penjelasan ketika i'tidal, berdiri tegak kembali hatta yarji'a, sampai kembali, ya, al-idham, tulang belulang ke posisinya. Jadi ini tidak mungkin dimaknai kembali bersedekah. Karena dari awal saja memang tidak dibahas bersedekap. Nabi tidak mengajarkan bersedekap. Yang dimaksud di situ tulang belulang punggung. Nah, jadi memang lemah pemahaman itu. Wallahu a'lam. Ini dari segi dalil. Tetapi masalah khilafiyah. Nah, masalah khilafiyah seperti ini, ya, kami ingatkan untuk masing-masing beribadah kepada Allah apa yang dipandangnya mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Setelah berusaha tathabbut tabayyun, mana yang terkuat dari segi dalil. Meskipun kita mendapati terkadang ulama, karena kuatnya dia dalam memegang pendapat itu, dia memperjuangkannya. Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Uthaymin yang berpendapat bersedekap, ya, keduanya keras mengingkari pendapat Al-Albani yang menjulurkan tangan sampai mengatakan mukhalafatus sunnah. Sebaliknya Al-Albani mengatakan itu bid'ah yang dilakukan Syekh Bimas Mulyadi, bid'ah. Nah, lebih keras lagi. Nah, kita dulu sama Syekh Mukbil, jika dibahas masalah ini, Syekh Mukbil mengatakan tidak pantas Ahlus Sunnah wal Jamaah saling menyerang, saling mengatakan ini dan itu. Al-amru sahal fi al-amru wasi', masalah ini longgar, masalah khilafiyah gitu. Dua-duanya gurunya, Syekh Muqbil muridnya Al-Albani, muridnya juga Syekh Bin Baz. Nah, artinya Syekh Bin Baz memandang itu yang benar, sehingga dia memperjuangkan dan mengatakan menyisih ini mukhalafatus sunnah. Al-Albani sebaliknya memperjuangkan pendapatnya sampai mengatakan kita tidak mengetahui ada ulama yang pernah mengatakan ini. Nah, ya, jadi itu bid'ah. Nah, gitu. Nah, saya mungkin mengatakan ya urusannya longgar masalah khilafiyah. Ya. Masing-masing melihat memilih apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara itu. Meskipun saya kata Syekh Muqbil memilih sama dengan Al-Albani maksudnya. Yani memilih pendapat yang mengatakan menjulur dengan dalil tadi. Ya. Di yang Anda sampaikan itu. Naam, zikir apakah yang dibaca dengan jahar setelah selesai salam? Apakah takbir dan istighfar saja ataukah sampai apa ini? Mulai La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, atau dibaca dengan jahar semuanya? Baik. Apakah hukum sama ini dua pertanyaan? Apakah hukum mengeraskan zikir setelah salat wajib? Apa batasan merasakan suara dalam salat tersebut? Apakah ada yang merasa terganggu apabila apakah bisa berdosa? Nah, ini juga ini termasuk masalah khilafiyah. Ya. Ini termasuk masalah khilafiyah. Nah, ada beberapa pendapat. Syekh Muqbil misalkan, pendapatnya ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Ya, pada asalnya Syekh Muqbil mengatakan kembali ke hukum asal yang namanya zikir itu sir. Nah, wadkur, dan ini mazhab jumhur secara umum, ya. Mazhab jumhur secara umum itu sir, ya. Baik. Sebelum lanjut, ana ingin menyebutkan dulu dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya zikir itu sir. Ya, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Wa apa? Khufiyatan. Khifatan. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an. Wa khifatan. Wa dunal jahri minal qawli. Bila akhir ayat. Bila gudul asal. Naam. Berzikirlah kepada Rabbmu tadarru'an dengan penuh harap. Ya. Merata penuh harap. Wa khifatan dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli. Tanpa menjaharkan. Tanpa mengeraskan suara. Nah, kemudian hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW dalam safar bersama sahabat, jika menaiki ketinggian mereka bertakbir, Allahu Akbar, keras suaranya. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, irba'u ala anfusikum, jangan kalian memperberat diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak menyeru, ya, tidak berzikir, berdoa kepada sesuatu yang tuli dan tidak hadir, yakni tidak memperhatikan kalian, tidak menyaksikan kalian, mendengar kalian. Ya, karena Allah itu senantiasa bersama makhluknya, hamba-hambanya dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, meskipun dirinya, zatnya di atas arasy, terpisah. Innama tad'una sami'an basira, sesungguhnya kalian itu berzikir, berdoa kepada sesuatu yang maha mendengar, maha melihat. Jadi mereka dilarang mengeraskan suara. Jangan memperberat diri dengan mengeraskan suara begitu. Tetap peringan diri kalian. Yakni berzikir. Biasa saja sir. Gitu. Biasa. Nah. Tayyib. Nah. Ini. Nah sekarang zikir setelah sholat fardu, apakah ada dalil yang menunjukkan dia keluar dari hukum asal, dia dijaharkan tidak seperti pada umumnya zikir yang asalnya disyariatkan dalam bentuk sir? Ini masalah khilafiyah. Nah, Syekhuna Muqbil berpendapat ada dalil yang menunjukkan ada yang dijaharkan dan yang lainnya kembali ke, sama dengan keumumannya dikir, itu sir. Yang dianggap oleh Syekh Mukbil dijaharkan adalah takbir setelah salam. Nah, takbir setelah salam. Nah, ini madhab Ahlul Yaman, yakni mayoritas begitu, dan seperti kalian tahu tolabah murid-murid Syekh Mukbil ya, itu mengamalkan ini. Nah, seperti itu ya, dan anak pribadi juga mengamalkan itu dan pernah diajarkan di sini. Nah, baik, tetapi dalilnya ya, dalilnya setelah dipelajari-pelajari itu kurang jelas karena hanya berpegang dengan riwayat Ibn Abbas yang mengatakan kuntu a'arifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi takbir. Nah, rafi' as-saut bi takbir. Nah, adalah aku dulu mengetahui berakhirnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terdengarnya suaranya yang keras bertakbir. Ya. Tetapi ada riwayat lain, hadisnya di Sahih Bukhari. Ada riwayat lain juga dalam Sahih Bukhari, lafadznya bidzikri, bukan bitakbir. Ada dua riwayat. Bidzikri, dengan mengeraskan suara zikirnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan dulu di sini. Kenapa bisa Ibn Abbas kok mengetahui Nabi selesai sholat? Itu dengan zikirnya, bukan dengan salamnya. Ibn Abbas masih kecil, gulam. Kata ulama, Ibn Abbas, ya, imma dia belum hadir sholat karena masih kecil, masih anak-anak yang belum menghadiri sholat, sehingga dia mendengar itu dari luar masjid. Nah, atau dia sudah hadir sholat tapi masih kecil. Ini sahabat ini, dia masih kecil, jadi di ujung belakang. Nah, sehingga tidak mendengar salamnya Nabi, tetapi ketika mendengar zikirnya, itu yang dia tandai. Begitu. Nah, sekarang memaknai takbir ini tadi yang didengar oleh Ibn Abbas. Syekh Mukbil termasuk yang memilih pendapat, pendapat itu memang ada, ya, memilih pendapat bahwa itu takbir. Takbir memang setelah salam langsung takbir. Nah, tetapi kita amati hadisnya agak sulit, ya. Itu yang membuat anak kemudian tawakuf. Nah, sebelum membahas tuntas masalah ini. Nah, karena hadisnya Ibn Abbas tadi itu ada rafat bidzikr, rafat dengan zikir bukan takbir. Kemudian Ibn Abbas di situ tidak menjelaskan berapa kali takbir. Nah, sementara pendapat ini butuh berijtihad. Anda lihat beberapa syarah menukil pendapat ini, ya begitu, ada yang mengatakan ya satu kali atau dua kali atau tiga kali gitu. Jadi butuh ijtihad untuk menentukan berapa kali takbirnya karena tidak jelas. Kemudian kami mendapati Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa ya maknanya bukan begitu. Ya, maknanya itu takbir yang dimaksud di situ, andai kami yang dimaknai takbir itu takbir dari rangkaian tasbih, tahmid, takbir. Karena jika ditelusuri riwayat tasbih 33 kali itu, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, itu ada beberapa riwayat, ada yang mendahulukan takbir. Oleh karena itu ulama mengatakan seandainya terbalik, takbir dulu kemudian tasbih kemudian tahmid, atau takbir dulu kemudian tahmid, jadi Allahu Akbar dulu 33 kali kemudian tasbih 33, itu tidak masalah. Cuma yang afdal tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jadi terdengar takbir itu takbir dari rangkaian 33 kali itu. Itu yang didengar dari Ibn Abbas, kata Ibn Hajar. Bukan takbir khusus tersendiri, enggak. Al-Albani lebih kuat lagi jawabannya dalam Sahihah. Al-Albani mengatakan dia sudah menelusuri seluruh hadis-hadis zikir setelah sholat dan melihat kitab At-Tabarani. Kitab At-Tabarani itu mengumpulkan seluruh zikir Nabi yang dibaca setelah sholat dan yang dianjurkan. Tidak ada satupun dari zikir itu takbir khusus tersendiri, enggak ada. Hanya riwayat Ibn Abbas menukil mendengar. Nah, ini jika dikembalikan ke hadis-hadis yang ada, seluruh riwayat, tidak ada sama sekali riwayat ada takbir khusus yang Nabi lakukan. Tidak ada yang seperti itu. Sehingga sulit. Nah, mantap setelah itu untuk meninggalkan pemahaman pendapat itu. Jadi lebih kuat pendapat jumhur, ya, bahwa itu memang tidak ada takbir itu, ya. maksud tadi Al-Albani, Ibnu Hajar yang lainnya. Kemudian hadis yang ada yang kuat menunjukkan yang pertama dibaca itu adalah istighfar 3 kali, kemudian lanjut Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, antas salam, tabarakta jalali wal ikram. Ya, dan setelah itu bebas urutannya bagaimana, ya. Baik. Kemudian masalah ini sudah jelas ya. Nah, sekarang istighfar apakah dijaharkan semuanya istighfar dan yang lainnya semua dijaharkan atau dzikir tertentu? Nah, ini masalah khilafiyah. Nah, jumhur mengatakan semuanya sir. Jumhur mengatakan semuanya sir, termasuk jumhur Asy-Syafi'i. Nah, dan ini yang dipilih oleh Al-Albani. Tadi Syekh Mukbil juga masuk di mazhab ini kecuali takbir tadi yang beda. Sementara ya, Hanabilah karena ada riwayat dari Imam Ahmad, dan termasuk Hanabilah di masa ini adalah Ibnu Baz, Ibnu Uthaymin, dan masyayikh Saudi yang lainnya, itu Hanabilah mazhab mereka. Nah, mereka ya berpendapat jahr, semuanya jahr. Nah, dari awal sampai akhir. Baik. Mereka berpegang mengatakan jahr dengan itu riwayatnya Ibnu Abbas. Baik. Sebelum anda lanjut, anda ingin menambahkan tadi, Al-Albani juga membantah yang takbir husni, mengatakan riwayat bit takbir itu riwayat dengan makna, karena riwayat yang lain mengatakan bit zikri. Jadi menjaharkan, Nabi menjaharkan zikirnya semuanya bit zikir, bukan hanya takbir. Jadi riwayat bit takbir itu makna, ungkapan secara makna, seperti ungkapan tasbih mewakili semuanya, takbir mewakili semuanya. Nah, ini yang dipegang oleh Hanabilah. Jadi zikir semuanya dijaharkan dari awal sampai akhir. Nah, baik. Sementara jumhur mengatakan tidak. Mereka mengatakan tidak karena pada asalnya zikir itu sir. Nah, sekarang bagaimana hadis Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mendengar. Betul itu. Nah, jadi sekarang kita butuh dalil untuk mengetahui apakah yang dinukil oleh Ibnu Abbas ini terus lanjut seperti itu dan memang menjadi sunnah yang diamalkan terus menerus oleh Nabi, atau itu terputus, berhenti hanya sementara waktu. Adakah dalil yang bisa menunjukkan itu? Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm menemukan dalil itu, yaitu hadis Ummu Salamah dalam Sahih Al-Bukhari. Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam jika idza qada shalah, jika sudah menyelesaikan salat salam, ya salam, qamatin nisa, kaum wanita yang hadir berjamaah langsung berdiri, mereka tidak tinggal berzikir, langsung berdiri meninggalkan masjid. Wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiran qabla an yaqum, sedangkan Nabi tetap duduk. Ya, duduk yasiran, duduk sebentar sebelum berdiri meninggalkan tempat sholatnya. Riwayat yang lain mengatakan fathabatar rijal ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta yakuma wa yakumu ma'a, maka kaum lelaki tetap di tempatnya duduk bersama Nabi sampai Nabi berdiri, kemudian mereka ikut berdiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat ketika duduk? Diam saja? Diam saja atau berzikir? Berzikir kan? Ummu Salamah tidak mengatakan mereka duduk berzikir dengan keras dan suara. Hanya mengatakan duduk sebentar. Dan tidak dinukil bahwa mereka berzikir dengan menjaharkan. Oleh karena itu kata Syafi'i, ya, saya menganggap ini tidak mungkin diam saja kan. Menganggap Nabi duduk sebentar di situ berzikir. Dan di situ tidak disebutkan bahwa menjaharkan. Karena jika itu dijaharkan, itu adalah sunnah yang butuh dinukil. Ummu Salamah kan menukil, tapi tidak dinukil, berarti sir. Nah, berarti kita tidak bisa sekarang hanya berpegang dengan hadis Ibnu Abbas. Karena ada hadis ini yang menunjukkan itu Nabi sir. Oleh karena itu butuh dipadukan, dikompromikan. Asy-Syafi'i mengatakan Nabi memang pernah menjaharkan untuk mengajarkan, ya, sementara waktu kemudian kembali ke asal, berdasarkan hadis Ummu Salamah. Seperti itu. Oleh karena itu kami secara pribadi mendukung pendapat jumhur Al-Albani, ya. Itu juga sebagian dari pendapat Syekh Muqbil. Hanya saja yang masalah takbir tadi yang sudah dijelaskan itu yang marjuh. Nah, jadi masalahnya seperti itu. Masalah khilafiyah seperti itu. Kemudian jadi sama dengan masalah i'tidal tadi. Kalian mungkin akan mendapati sebagian ulama yang memegang misalnya mengatakan jahr akan memperjuangkan pendapatnya karena dia menganggap itu kebenaran, itu yang benar, itu yang merupakan yang disunnahkan oleh Nabi, sehingga mungkin menyampaikan ungkapan-ungkapan yang mengatakan ini sunnah, ya, jangan sampai diabaikan, jangan ditinggalkan, dan seterusnya, karena memperjuangkan pendapat itu. Nah, ya, dari sisi yang lain jumhur yang didukung oleh Al-Albani mengatakan, nah, bahkan dari pihak ini mengangkat dalil lain untuk mengingatkan pihak yang menjaharkan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis Al-Bayadi, yaitu ketika Nabi melarang orang yang ada di masjid untuk saling mengganggu dengan jahr qiraah. Ya. Itu Nabi sedang beriktikaf, kemudian mendengar ada dua orang yang menjaharkan, bersaing menjaharkan suaranya. Kemudian Nabi keluar dari kemahnya, menemui, kemudian menasihati keduanya. Nah, la yajhar ba'dukum ba'dha bil qiraah fayu'dhi ba'dukum ba'dha. Jangan saling menjaharkan, mengeraskan qiraah. Kalian berdua jangan saling mengeraskan sehingga saling mengganggu sebagian yang lain. Nah, karena butuh khusyuk zikir, baca Quran butuh khusyuk. Nah, butuh khusyuk. Jika ya ada terdengar suara tinggi, jahar, ini mengganggu konsentrasi kekhusyuan yang lain. Nah, dan jika sudah sampai pada tingkatan mengganggu kekhusyuan orang lain, nah ini sudah tidak dibenarkan berdasarkan hadis tadi Abu Sa'id dan hadis Al-Bayadhi. Nah, begitu, ya. Jadi kesimpulannya, wallahu a'lam, yang kami pilih dari awal istighfar dan seterusnya semuanya sir. Tayyib, dan tidak ada takbir itu tidak ada, tadi sudah dijelaskan. Barakallahu fikum. Bisa didengarkan di audio pelajaran Manjus Salikin. Nah, sudah ada tersebar lebih lengkap masalah ini. Sifat sholat Nabi sudah selesai kami ajarkan di Darus Sunnah Manjus Salikin, ya, sampai sekarang sudah masuk rawatib. Nah, pembahasan rawatib sudah selesai, ada audionya tersebar. Mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa dicetak jadi kitab, jadi buku insyaallah. Nah, ini penting ini. Masalah hukum mencukur yang menggunakan gunting sasak, yaitu merapikan saja atau tidak kosak. Gunting sasak ini apa? Ada gambarnya di sini. Hah? Khusus rambut sasak, maksudnya langsung berpetak-petak gitu. Iya, langsung bergelombang. Jadinya begitu, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi sekali gunting itu langsung ada yang 3 cm, ada yang 2 cm, ada yang 1 cm gitu. Begitu. Subhanallah, gunting dari mana ini? Kayak gini. Nah, itu mungkin yang dipromosikan di tukang cukur itu ya, cukur sasak itu. Wah, di sini tidak ada, di atas sini ya kayak kadal gitu. Nah, jelek sekali itu, banyak macam mana aja. Ya Allah. Nah, masa yang seperti tidak dianggap kozak? Nah, jelas qaza itu. Ya. Jelas qaza itu, ya. Dan yang seperti itu kenapa dilarang, ya? Karena barakallahu fikum, itu tidak adil memperlakukan kepala. Hah? Mendzalimi kepala itu. dibuat seperti itu, jadi wah diperlakukan seperti itu, jelek sekali. Nah, ya, karena itu dilarang qadha oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pada sebagian ulama mendefinisikan qadha itu kalau ya, kalau ada sebagian dicukur, dikerik gitu, sebagiannya tidak. Yang digambar-gambar itu Anda lihat memang dicukur habis. Nah. Ya. Oleh karena itu kami ingatkan juga di sini, hati-hati. Jika pangkas rambut biasanya itu bagian sini dikerik di belakangnya. Nah, itu nanti ada keterangan Imam Ahmad, Anda pernah lihat di dalam Al-Mughni, mengatakan itu tasyabbuh dengan Majusi, yang Anda ingat. Nah. Dan itu masuk ke makna qadha tadi, karena dikerik sebagian sementara yang lainnya tidak. Jangan dikerik, dirapikan sama dengan yang lain. Nah, sekarang jadi permasalahan muncul jika tidak sampai dikerik, tetapi masih ada tersisa 2 cm, tapi yang sini misalkan 5 cm, ya kan? Itu yang banyak ini sekarang. Nah, sampai ada yang mengatakan itu enggak bukan qadha itu. Ya. Sulit untuk dikatakan bukan qadha. Sulit. Nah. Ya, jelas tidak seimbang kayak gitu. Ya. Bagi kita yang apa ya? Nah. Bagi mereka yang sudah senang tasyabbuh dengan orang barat, dengan ini menganggap bagus, kalau kita kok jelek ya? Orang enggak pernah lihat bagus itu yang seperti itu. Jelek sekali Anda lihat. Nah, andaikan misalnya diperselisihkan itu masuk dalam definisi qadha apa tidak? Karena hanya dipangkas, tidak sampai dikerik. Tayib, sekarang bukan itu yang kita bahas berarti. Kalau misalnya itu mau diperdebat. Sekarang itu tasyabbuh apa tidak? Dari mana model itu? Hah? Model rambut itu dari mana asalnya? Antum tahu? Dari mana kira-kira? Yang kita tahu itu pemain bola, pemain musik, ya, bintang-bintang itu yang kayak gitu, model-model rambutnya bermacam-macam kayak gitu. Tasyabbuh pada mereka meniru-niru seperti itu. Jangan. Nah. Ya. Apalagi ada juga sebagian ulama yang mengartikan ya itu qadha. Artinya memang tidak seimbang. Nah. Jadi ada unsur tidak seimbang. Nah, jadi ditinggalkan, ya. Ditinggalkan model rambut itu. Barakallahu fikum. Sudah cukup mungkin ya. Nah, kira bisa selesai ini tadi. Tersisa juga masih. Oh ini, di masjid kampung diadakan pengajian dari nah, dan anggotanya masih mengikuti acara tahlilan. Nah, itu jelas lebih-lebih lagi jika ada kematian. Bolehkah kami tidak ikut pengajian di masjid itu? Sangat boleh, ya. Ataukah mengikuti dalam rangka ukhuwah Islamiyah? Lah, menjalin ukhuwah Islamiyah bukan dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah tidak dengan cara rame-rame melakukan acara bid'ah. Nah, ya, ukhuwah Islamiyah bisa dengan cara lain. Nah, dengan cara yang lain, tidak dengan harus mengikuti pengajian yang di situ ada ajaran-ajaran yang menyalahi tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada na'am acara-acara ibadah yang menyalahi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi jangan kemudian termakan oleh syubhat dibuat berat untuk meninggalkan, ya, hal seperti itu dengan alasan oh kamu memutus ukhuwah. Nah, ya. Baik. Jadi itu syubhat yang tidak benar. menempel stiker di mobil pribadi dengan tulisan peduli bencana, apakah bagian dari dakwah? Apa tujuannya tulis peduli bencana? Apa yang diniatkan ketika menempel peduli bencana? Apa maslahat di balik itu? Ini yang perlu dikaji. Apakah memang peduli bencana itu harus diumumkan ke sana kemari? Saya peduli bencana, saya peduli bencana, saya peduli bencana. Atau jika ada bencana, terjun gitu. Nah, ini yang butuh dikaji. Ini yang butuh dikaji. Nah, yang terpenting itu sebenarnya pembuktian di lapangan, ya kan? Jika terjadi bencana, ya, turun orang melihat, ya. Tapi turun peduli bencana bukan karena mau dilihat orang. Luruskan niat, ikhlaskan niat dalam rangka apa? Menolong, ya, menolong orang yang butuh pertolongan sehingga dapat pahala. Nah, tapi ini tadi maksudnya dia kaitkan dengan dakwah. Jadi dia bukan mau menunjukkan riaknya dia, ya, bukan riak, tapi maksudnya ingin supaya barangkali ada sisi maslahat terhadap dakwah, ya, karena misalnya dia salafi, dilihat mobilnya, oh berarti salafiyun, dakwah salafiyah itu memperhatikan yang seperti ini. Nah, ya, nah, ini yang butuh dikaji. Nah, apakah sisi maslahat itu ada dan dibutuhkan seperti itu? Nah, yang penting jangan sampai nanti, ya, ada tertulis demikian, tapi ketika ada bencana tidak kelihatan. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, jadi kalau tidak begitu, tapi betul-betul ada bencana dan kelihatan. Nah, berarti kan itu lebih. Ah, ini Ustaz mau tanya, apakah yang harus dibaca oleh makmum ketika dia tertinggal satu rakaat pertama pada sholat subuh, ketika imam dan jamaah yang lain duduk tasyahud akhir, dia masbuk, imam dan jamaah yang ada sudah tasyahud akhir, dia baru rakaat pertama, dia ikut tasyahud, tentunya mutabatul imam wajib duduk ikut tasyahud, tetapi dia tasyahudnya tasyahud awal. Nah, permasalahannya tasyahudnya sudah selesai karena imamnya tasyahud akhir, kan lanjut salawat, doa. Dia tasyahud awalnya sudah selesai. Apakah diam saja? Kata Imam Ahmad, karena mazhab Imam Ahmad yang mengatakan di tasyahud awal hanya tahiyat awal itu hanya tasyahud saja. Nah, ya, hanya tasyahud saja. Baik. Maka Imam Ahmad mengatakan diulang-ulang tasyahudnya. Diulang-ulang tasyahudnya. Jadi selesai tasyahud, masih imamnya belum salam, kan tasyahud lagi. Nah, belum juga tasyahud lagi. Nah, jika tasyahud misalnya dia ulang sampai 3 kali, pas di pertengahan tasyahud yang dia ulang itu imamnya salam, jangan lanjutkan tasyahudnya. Kan ini tadi hanya untuk, ya, memanfaatkan waktu itu supaya tidak diam. Langsung dipotong, dihentikan, kemudian setelah itu berdiri setelah imamnya salam. Nah, cukup mungkin, ya. Afwa minta nasihatnya kepada pemuda yang sudah ingin menikah tetapi selalu muncul rasa ragu-ragu, apa yang seperti ini termasuk bentuk bahwa dia belum siap menikah? Kenapa ragu? Maju. Nah, kata Nabi, ya ma'asyara, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa sudah mampu menikah, menikah. Nah, ya, punya kemampuan menikah, ya, bisa memberi kebutuhan biologis kepada istri yang dinikahi, dan ada biaya mu'nah dan nikah, ada biaya untuk menikah, sudah menikah. Nah, sunnah, sunnah Nabi, dan itu nisfuddin. Nah, ya, kata Nabi SAW, ya maknanya jika sudah seorang menikah maka dia sudah ya memiliki setengah agama. Nah, apa maksudnya? Karena kesempurnaan agama itu ya diganggu oleh fitnah. Fitnah itu dua. Globalnya fitnah itu terangkum dalam dua hal. Fitnah syahwat ya. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat ya. Fitnah syahwat terbagi dua, syahwat kemaluan dan syahwat perut. Syahwatul farj dan syahwat al-batn. Jika seseorang sudah menikah, syahwat kemaluannya teratasi. Berarti setengahnya fitnah itu sudah diatasi. Falyattaqi fil baqi. Falyattaqillah fil baqi. Nah, maka kata Nabi hendaknya dia bertakwa kepada Allah yang tersisa. Yang dia jaga syahwat perutnya. Ya, maksudnya jangan demi memuaskan makan minum kemudian melakukan hal yang haram, mendapatkan makan dan minum itu dengan cara haram, mencari harta dengan cara haram hanya untuk memuaskan makan dan minumannya. Adapun syahwat yang ini sudah teratasi dengan pernikahan. Itu makna ya dia sudah memiliki setengah agama. Jadi pernikahan itu penting, sunnah, dan itu menyempurnakan agama. Jadi kenapa ragu? Jangan ragu, itu waswas syaitan. Nah, jangan ragu. Ya. Jangan ragu. Memang syaitan berusaha untuk membuat ragu, ya. Membisiki ragu, memberikan syubhat ini sehingga ragu tidak jadi-jadi karena memang dia ingin menghalangi dari sunnah, dari hal yang mendukung kesempurnaan agama seseorang. Barakallahu fikum. Sudah jam 8 kita cukup nanti. Ana tanya jawab aja, nanti antum ada tausiah insyaallah dengan Ustaz Al-Fadil Abdul Somad. Ya. Barakallahu. Naam. Jadi cukup dulu sampai di sini. Naam. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tiada kebenaran dari Allah, taufik dari Allah, ada kekeliruan dari kelemahan pribadi ana. إن ريس أبان نعم سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.